waktu yang ada. Jangan dulu kemana-mana, stay home, stay safe. Asik. Mari patuhi yang sudah ada, semua demi kita-kita juga. Don't panic, don't worry yang berlebihan. Stay home, stay safe. Terima kasih untukmu, matahari. Terima kasih untukmu, dokter dan relawan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kita masih bertemu orang-orang terkasih. Mari patuhi yang sudah ada, semua demi kita-kita juga. Don't panic, don't worry yang berlebihan. Stay home, stay safe. Terima kasih untukmu, matahari. Terima kasih untukmu, dokter dan relawan. Terima kasih Tuhan bertemu orang-orang terkasih. Terima kasih untukmu, matahari. Terima kasih untukmu, dokter dan relawan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kita masih bisa bertemu orang-orang.